وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kau sepeda di masyarakat Maghrib Masjidah Hidayah Puasani Rahimani wa Rahimahumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita punya Tussalihin Rintalani Sayyidin Mursalin Tanya Al-Hasim Abu Zafaliya Yahya Kita Syarab Al-Nawawi Al-Mashki Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatullah Wasiyah. Kita masih di pembahasan tentang berbakti kepada orang tua dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kali kita bahas bahasanya di antara berbakti kepada kerabat adalah menafkahi kerabat yang kuat secara ekonomi dan finansial. Pokok kebaikan demikian juga para ulama menyampaikan bahasanya bagian dari nafkah adalah jika kerabat itu perlu utor, perlu hajat pada menikah, maka dibantu biaya pernikahannya. Li'ana infaqan insani, karena upaya untuk menjaga kehormatan kemaluan itu min asyadil hajati, termasuk kebutuhan yang paling besar. Oleh karena itu maka jika seorang itu memiliki saudara kandung dan tidak ada yang menjadi ahli warisnya kecuali saudaranya tersebut, dan saudaranya ini kaya sedangkan dia fakir karena tidak mampu untuk bekerja, maka wajib bagi saudara yang kaya untuk menafkahinya, memenuhi kebutuhan makan, pakaian, makan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan jika memerlukannya, dan biaya pernikahan jika memerlukannya. Di alam ifa famin asyadil hajati, karena menjaga kehormatan, menjaga kemaluan dengan menikah adalah min asyadil hajati, dari antara kebutuhan yang sangat besar, sehingga lagi ini termasuk dalam silaturahim. Dan telah disampaikan di pertemuan yang lewat, ini berkisar antara silaturahim yang hukumnya wajib bagaimana dalam mata berkembali dan dalam menurut Hanabilah yang berpendapat bahasanya menafkahi saudara itu wajib bagi saudaranya yang mampu dan lebih harta. Apakah nafkah dalam hal ini adalah silah yang hukumnya mustahab yang dianjurkan jika mengacu pada mazhab Syafi'i yang menilai bahwasanya saudara itu tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi saudaranya. Wahabil umuna, hal-hal ini, perkara-perkara ini wajib atas seorang jika kita tahu tentangnya untuk bertanya dan menanyakannya kepada orang yang berilmu. Jika orang yang berilmu bisa menunjukkan kepadanya kebenaran dan jalan yang benar dalam masalah ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Katanya kalau kepada orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak memiliki ilmu dan pengetahuan tentangnya, pengetahuan di antaranya adalah pengetahuan tentang hak-hak kekerabatan misalnya, bagaimana dalam konteks yang sudah kita bahas. Sedangkan hadis selanjutnya berisi tentang penjelasan mengenai orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik kita. Nabi jelaskan bahasanya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap dan perlakuan baik kita adalah ibu. Pertanyaan diulangi dan jawaban Nabi untuk kali yang kedua tetap sama, ibumu. Dan hal tersebut berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah itu sekali yang keempat, baru Nabi katakan ayat. Mengapa ibu lebih sedikit istimewa daripada ayah? Karena ibu itu mengalami kepayahan, kesusahan dikarenakan anak yang tidak dialami oleh yang lain, tidak dialami oleh suaminya, berupa hamil yang lemah dan makin lemah, susah dan hamil dalam keadaan payah, kelayakan melahirkan pun satu hal yang payah. Demikian juga ketika telah lahir di malam hari, maka ibulah yang menyiapkan dan menenangkan anaknya sehingga lelap tertidur. Dan jika terjadi pada anaknya sesuatu yang menyakitinya dan mengganggunya, maka ibu pun tidaklah tidur di malam hari sampai anaknya tidur. Kemudian seorang ibu itu mengobatkan dirinya untuk anaknya, memberikan kehangatan pada tubuh anaknya ketika suasana itu dingin, dan berupaya untuk mendinginkan, mengipasi ketika anaknya merasa suasananya itu panas dan yang lain. Fahia, maka seorang ibu asyad inayatan dengan abi bintif lebih perhatian dengan anaknya dibandingkan perhatian seorang ayah. Oleh karena itu hak ibu itu berlipat-lipat tiga kali lipat dibandingkan hak seorang ayah. Kemudian seorang ibu adalah seorang dan ibu adalah seorang manusia yang lemah fisiknya, lemah hati dan perasaannya. La ta'khud bi haqqiha, yang seringkali dia mengalah jika tidak mendapatkan dan tidak mengambil haknya karena kelemahan fisik dan hati serta perasaannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk berbuat baik kepada ibu sebanyak 3 kali dan berwasiat untuk berbuat baik kepada ayah hanya sekali saja. Adalah di sini terdapat motivasi agar seorang anak itu demikian berbuat baik, sungguh-sungguh berbuat baik kepada ibunya, demikian juga berbuat baik kepada ayahnya, bukan tulus tata dan semaksimal yang bisa dilakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa melakukannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lakukan taufik dan kemudahannya bagi kita semua untuk melakukan segala hal yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Dan menyampaikan kita dan seluruh kaum muslimin dengan karunia dan kebaikannya dalam kebaikan dan kesolehan. Kemudian hadis selanjutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi dan menyampaikan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya memiliki kerabat yaitu orang yang punya hubungan darah, aku menyambung hubungan baik dengan mereka, nama mereka mengajak putus hubungan, aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka bersikap buruk kepada aku. Tenang ketika mereka melakukan hal-hal yang bikin amarah dan emosi, dan mereka tetap saja melakukan perbuatan dan sikap-sikap yang buruk kepada aku. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika keadaanmu sebagaimana yang menceritakan, maka seakan-akan kau sumpah mulut mereka dengan pasal yang panas, dan terus menerus ada penolong dari Allah bersamamu sehingga engkau lebih unggul dari mereka selama engkau seperti itu. Maka tusir kuhum dan al-malu artinya adalah aroma al-harum, debu atau abu yang panas. Sehingga mana hadis saat hendakkan kau masukkan pada mulut mereka abu yang panas. Dan ini adalah tasbih atau penyumpahan bahwasanya dosa yang menimpa mereka dengan perbuatannya tersebut adalah sebagaimana kesusahan atau rasa sakit yang dialami oleh orang yang makan abu yang panas. Pada syekh al-Ahad dan masyid ilaihi, dan tidak ada dosa sedikit pun yang dialami oleh orang yang orang berbuat baik kepada mereka. Akan tetapi mereka mendapatkan dosa yang besar dikarenakan keteledoran mereka dalam menunaikan hak saudaranya atau hak kerabatnya, dan dikarenakan mereka menyakiti kerabatnya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin melapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menjaga hubungan baik dengan kerabatnya betapa berhalil. Bisa kalau hukum asal ini artinya ditunda ajalnya dan dipanjangkan umurnya. Dan dari Anas bin Malik, Anas menceritakan tentang ayah dirinya, Abu Talha. Abu Talha adalah sahabat Ansar, orang Ansar di Madinah yang paling banyak hartanya. Hartanya berupa kebun koma. Dan hartanya kebun koma yang paling dia sukai, yang paling disukai oleh Abu Talha adalah kebun koma yang disebut dengan Bayroha. Dan bayarohan ketika itu letaknya persis depan masjid Nabi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memasuki kebun ini dan meminum air sumur yang ada di kebun ini yang merupakan air yang segar. Lantas pula ketika itu ayat Yusuf kali Imran ayat yang ke-92. Dan kalau bilahat tertutupku lima tuhibun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang besar sebab kalian menginfakkan harta yang kalian sukai. Maka tuhibku menjadi paling nampak lebih alim dan Allah mengetahui semua yang kalian infakkan. Setelah turun ayat ini, Abu Talha berdiri berjalan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kan ta'ala birahata tunfiku mimma tuhibun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku sukai adalah bayroha, maka kebutiku aku sedekahkan untuk Allah Ta'ala. Aku berharap kebaikannya dan simpanannya tersimpan di sisi Allah Ta'ala. Maka salurkanlah hasil kebun tersebut, wahai Rasulullah, di penyaluran apa saja yang Allah nampakkan dan Allah perlihatkan kepadamu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon dengan mengatakan, bas dari kamal rabi, itulah harta yang menguntungkan. Dari kemarul rabi, itulah harta yang menguntungkan. Waktu kami itu mengkuntar, aku telah dengar baik-baik semua yang kau sampaikan. Namun aku berpandangan agar hasil kebun tersebut, karena kebunnya diwakafkan, hasil kebun tersebut itu disalurkan kepada kabar-kabarmu. Abu Talha kemudian mengatakan, afali ya Rasulullah, akan kulakukan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha membagikan hasil kebun tersebut yang ini merupakan wakaf produktif berupa kebun koma, hasilnya didistribusikan kepada paman-pamannya dan anak-anak pamannya mutafak alaih. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau bercerita ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku berbaik kepadamu untuk berhijrah dan berjihad, aku cari pahala dari sisi Allah. Nabi merespon dengan bertanya, apakah salah satu dari orang tuamu masih hidup? Orang tersebut mengatakan, iya, bahkan dua-duanya masih hidup. Kemudian Nabi tanyakan kepadanya, apakah kau cari pahala dari sisi Allah Ta'ala? Orang tersebut mengatakan, iya. Maka Nabi katakan, farjidilah walidaih, pulanglah ke tempat kedua orang tuamu, fa'afsin suhbatahuma, dan sikapi dan berdoilah kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Tetap berdari dia itu Nabi Wajah Muslim, jadi organisasi Muslim. Dalam setelah satu riwayat yang dia terbuka dan Muslim, ada seorang yang datang menemui Nabi dan meminta izin beberapa peran. Maka Nabi SAW bertanya, ahal yang walidat, apakah ayah dan ibumu masih hidup? Orang tersebut mengatakan iya. Nabi SAW bersabda, fafihima fajahil, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Kemudian anhu dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anhu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjalin hubungan, menyambung hubungan baik dengan kerabat, itu bukanlah orang yang hanya sekedar membalas. Namun orang yang menyambung adalah orang yang ketika hubungan kekerabatan itu diputus, dia berupaya agar itu tetap tersambung. Diatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Ibnu Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arrahimu mu'allaqun bil'arsy." Kekerabatan itu sesuatu yang abstrak dalam pandangan kita, adalah satu makhluk yang konkret. Rahim ini bergantungan atau berpegangan dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil mengatakan, man wasalani wasallallahu wa man qata'ani qata'allahu, siapa yang menyambung aku, siapa yang menyambung hubungan baik dengan kekerabatan yaitu diriku, Allah akan menyambungnya. Dan siapa yang memutusku, Allah akan memutusnya. Pertafakan alaih yang telah berbaik dari muslim. Maka kita lihat di sini, kekerabatan itu sesuatu yang konkret. Meskipun itu abstrak dalam pandangan kita, karena Nabi sampaikan, kekerabatan itu bisa ngomong. Kita bisa sampaikan, bahasanya kekerabatan itu bisa pegangan ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penjelasannya hadis-hadis ini di sini adalah menjelaskan keutamaan silaturahim, di antaranya orang yang menyambung itu bukanlah orang yang sekedar membalas. Ketika kerabatnya berbuat baik, dia balas kebaikan kerabatnya dengan kebaikan. Namun orang yang menyambung kerabatan yang sesungguhnya adalah orang yang jika kerabatannya itu diputus karena kerabatnya itu berbuat buruk kepadanya, memfitnahnya, tidak menyakitinya, tidak menyambung kedatangannya, maka dia tetap berbuat baik kepadanya. Itu menyambung yang sesungguhnya. Karena jika kerabat itu tidak mau baik dengan kita, namun kita tetap baik dengannya, maka ini bukti bahasanya kita berbuat baik kepadanya itu karena Allah, karena perintah agama, karena perintah Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya, bukan sekadar membalas kebaikan manusia, bukan pula karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Lain hanya dengan orang yang lain hanya jika kita membalas kunjungan karena kerabat berkunjung ke rumah kita, membalas memberi hadiah karena kerabat kirim hadiah, maka ini sekedar membalas. Dan kalau yang namanya membalas ini boleh jadi tidak melihat sisi ikhlas karena Allah. Ini korban yang manusia sudah dibaikin jelas kebaikan, sudah dikunjungi namun gak mau kunjungi, saat waktu masih normal orang ya, dikirimi hadiah ya balas kirimi hadiah, dikunjungi ya balas kunjungi. Sehingga orang yang sekedar membalas itu bukan orang yang menyambung kekerabatannya sesungguhnya. Maka yang menyambung kekerabatan yang sesungguhnya adalah ketika kita punya kerabat yang tidak pernah ke rumah kita, kalau kita ajak ke rumah kerabat yang tidak pernah kirim hadiah, kita rutin kirim hadiah padanya. Ketika ini yang kita lakukan, maka itulah orang yang menyambung. Temannya orang akan mengatakan, apa saya datang ke sana? Dia saja tidak mau ke sini. Dan dia saja tidak mau ke sini. Untuk apa? Ngasih hadiah ke sana? Dia tidak pernah ngasih hadiah ke sini. Tidak pernah kirim hadiah. Kenapa kita kirim hadiah? Umumnya orang begini. Ketika dia tidak pernah ke rumah kita, namun kita tetap punya jadwal ke rumahnya, maka ini artinya kepergian kita ke rumahnya itu karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan karena sekedar membalas kebaikannya. Maka kita kirim hadiah kepadanya itu murni karena menyambung hubungan baik dengan kerabat yang Allah perintahkan. Kalau membalas, maka itu boleh jadi tidak ingat. Jadi sebabnya tidak ingat. Ini sudah dikirimi makanan sudah 3 kali, masa tidak belum mengirim. Pilihnya sudah numpuk 3 disini, masa tidak dikembalikan? Masa kita kembalikan pilihnya kosongan? Jadi isi apa kek? Maka kebaikan yang karena manusia suka pakaimu tidak enak karena manusia atau karena pujian manusia, senyuman manusia. Orang yang betul-betul ikhlas dalam pelaksanaan tauhid adalah orang yang berbuat baik kepada kerabatnya agar kerabatnya tidak pernah berbuat baik kepadanya. Sehingga Nabi katakan, laisal wasilu bil mukafihi. Orang yang menyambung hubungan kerabatan adalah orang yang sekedar membalas kebaikan kerabatnya. Jadi artinya orang yang cinta kerabatnya berbuat baik kepadanya, dia berbuat baik kembali, dia berbuat baik kepadanya sebagai bentuk yang membalas kebaikannya. Namun wasil yang sesungguhnya, orang yang mencari hubungan kekerabatan yang sesungguhnya adalah orang yang ketika kekerabatan yang itu putus karena dia tidak pernah berbuat baik kepada kita, kita tetap rutin berbuat baik, rutin berbuat baik kepada dia. Kemudian demikian juga di antara hadis yang tadi kita baca, rasanya rahim, kekerabatan itu di sisi Allah itu sesuatu yang konkret. Dia bisa berhubungan ars, bisa berbulan ars atau berjauh. Ini tentu berarti makhluk yang fisik. Dia bisa berbulan, bisa berkelanjutan. Sambil mengatakan ngomong, kata rahim, kata itu bisa ngomong. Yang dia ngomongkan, siapa yang menyambung aku menyambung, siapa yang mengkau, siapa yang menyambung aku menyambung, dan siapa yang memutusku Allah akan memutusnya. Kalau perkataan rahim ini ada dua kemungkinan, kemungkinannya kalimat berita, kemungkinannya kedua kalimat doa. Kemungkinan rahim menginformasikan hal ini atau dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik maknanya itu adalah kemungkinan A, apakah kemungkinan B, yang jelas bahwa dari sisi dari betapa besarnya kedudukan kekerabatan dan betapa besarnya pahala menjalin hubungan baik dengan kerabat. Karena rahim atau kekerabatan itu berdoa dengan doa ini, yang ini doa ini dipanjatkan di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menginformasikan informasi ini. Kemudian demikian juga di antara hadis yang tadi telah dibacakan, telah kita baca, hadis tentang seorang yang berbuat baik kepada kerabatnya, padahal kerabatnya itu berbuat buruk kepadanya. Seorang yang menjalin hubungan dengan mereka, kerabatnya namun mereka memutusnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikutta jika engkau sebagaimana yang mengatakan, maka seakan-akan kau sumpalkan pada mulut mereka al-mal. Mal artinya abu panas. Tusifuhum artinya kau letakkan abu panas di mulut mereka. Walaupun artinya seakan-akan tuhimuhum bihadal omat al-hal, engkau paksa mereka untuk tersumpah dengan abu yang panas terhadap hukuman untuk mereka. Dan Allah itu terus menerus mengirimkan penolong untukmu, artinya ada bantuan dari Allah untuk menghadapi mereka selama engkau seperti itu, yaitu menjalin hubungan baik dengan mereka meskipun mereka upaya untuk memutusnya. Maka hadis-hadis ini dan yang semisal dengannya menunjukkan bahasanya ada kewajiban agama menjalin hubungan baik dengan rahim, menjalin hubungan baik dengan kerabat bika terima ya seperti. Dan kewajibannya itu semaksimal kemampuan yang bisa dilakukan. Dan demikian juga sesuai dengan mengacu kepada apa yang berjalan, apa yang menjadi, apa yang berjalan dalam budaya. Demikian juga hadis-hadis ini menunjukkan, mengingatkan bahaya memutus hubungan baik dengan kerabat. Maka secara global menjalin hubungan baik dengan kerabat hukumnya wajib. Secara detail hukumnya ada dua macam, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Menjalin hubungan baik dengan kerabat yang masih mahram hukumnya wajib. Menjalin hubungan baik dengan saudara, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, menjalin hubungan baik dengan anak saudara, keponakan, dengan saudara ayah, saudara ibu, dan seterusnya, hukumnya wajib. seorang muslim harus mengenali mereka semua. Tidak boleh tidak kenal. Nah, kalau tidak kenal, bagaimana kamu menjadi buruh? Wajib mengenali mereka, wajib tahu posisi mereka di mana. Kemudian wajib untuk menjalin komunikasi dengan mereka, mungkin bisa berbagai tempat dibuka dengan komunikasi. Kebanyakan adalah komunikasi. Maka wajib menjalin komunikasi dengan mereka. Dan wajib melakukan tindakan-tindakan yang itu statusnya adalah bentuk menjalin hubungan baik dengan kerabat. Bentuk real menjalin hubungan baik dengan kerabat itu mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama itu adalah kemampuan. Itu ketika kita posisinya dengan orang yang kaya, beda manakala kita adalah orang yang pas-pasan atau bahkan uang. Kalau kita uang, kemudian kita makaya, rajin berkunjung dengan bawa oleh-oleh dan sebagainya, tidak masalah. Kalau kita miskin, rajin berkunjung, dicurigai, bolak-balik datang, jalan-jalan ini sangat minta bantuan. Dan nanti intensitasnya bisa berbeda. Kalau kita posisinya kaya, bahkan sambil bawa ini seminggu sekali datang tidak masalah. Seminggu sekali datang tidak masalah. Malah dia tambah seri-seri saja masalah, karena mesti datang sambil bawa-bawa. Kalau kita posisinya orang yang uang, pas-pasan, dan dia datang di kaya, seminggu sekali itu dicurigai. Jadi cukup setahun sekali masuk bayar. Cukup setahun sekali itu tidak dicurigai. Tapi kalau setahun sekali, kenapa ini pak? Rajin sekali. Maka bagaimana bentuk real berbuat baik kepada yang berbuat baik dengan kerabat, menimbang dua hal, kemampuan. Di atas kemampuan adalah kesibukan. Dan karena kesibukan, maka bentuk ini yang boleh jadi hanya telepon atau WA atau kemudian merespon grup WA keluarga. Sedang aktif di situ sebagai bentuk silaturahim. Lain hanya dengan orang yang punya waktu longgar, bisa sambil jalan-jalan mengunjungi mereka secara fisik dan offline. Kemudian yang kedua, bentuk silaturahim itu adalah melihat budaya. Kalau budaya mengatakan ya seperti itu dan tidak putus, itu masih terjalin, ya sudah, maka berarti kita sudah melakukan kewajiban. Maka intensitasnya, bentuknya itu kembali kepada budaya. Kalau budaya mengatakan rasanya kalau kerabat yang cukup jauh itu cukup kemudian tidak harus kemudian ada komunikasi yang intens setiap setahun sekali, mencukup kalau ada hajatan besar diundangi, dikasih kabar kalau mau mantu, kalau mau nikahkan, kalau mau apa. Budaya itu sudah tidak putus. Kita sudah menyambung. Kalau kamu kerabat dekat, kerabatnya lebih dekat, pokoknya tidak hanya ada informasi ketika ada acara-acara besar, kamu juga minimal ada kunjungan setahun sekali dalam suasana lebaran misalnya. Masak sama padinya, sama budinya, itu tidak setahun sekali dah, tidak punya komunikasi, tidak ada kemudian komunikasi intens, terjaga ini keponakan dah tidak sopan, kurang bangga, tidak tahu diri. Ya berarti minimal setahun sekali ucapin selamat lebaran, kalau mungkin datang ya datang, kalau tidak minimal via telepon menyampaikan selamat lebaran. Kemudian yang kedua, ada menjalin hubungan kekerabatan yang hukumnya sunnah. Itulah menjalin hubungan baik dengan kerabat yang statusnya tidak mahram. Jika kerabat tersebut adalah sepupu, anak paman, anak bibi, maka tetap menjalin komunikasi, menjalin hubungan, sebuah hal yang baik. Kalau seandainya sudah tidak lagi pernah hubungan karena jauh, karena posisi yang jauh dan tidak akrab sejak dulu, maka tidak pernah ada komunikasi sejak dulu. Seandainya sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi, tidak dosa karena hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, yang menyampaikan bahasanya di buku tiba ke Madinah dari Mekah, dan dia adalah wanita yang masih musyrikah. Maka Asma itu saudara satu ayah beda ibu dengan Aisyah. Kalau ibunya Aisyah itu muslimah, sedangkan ibunya Asma itu sampai di masa perjanjian Hudaybiyah itu masih musyrikah. Pada saat perjanjian Hudaybiyah itu ada gencatan senjata itu dimanfaatkan oleh ibunya Asma untuk datang ke Madinah yang mengenangnya. Lantas aku meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan ibuku tiba dan datang ke rumahku, wa ya waqibatun, dan dia ingin agar aku berbuat baik kepadanya, apakah boleh aku menjalin hubungan baik dengannya? Nabi katakan, na'am, sini ummaki. Kata Nabi, ya, silakan satu hubungan baik dengan ibumu meskipun dia non muslim. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tadi disampaikan ibunya Asma datang dan dia qabibah. Dan dia menginginkan itu qabibah, menginginkan sesuatu yang aku miliki. Tas'alu ni syai'an, minta sesuatu, meminta sesuatu kepadaku. Dan tentang siapa ibunya Asma yang datang ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan adalah ibu nasabnya, ibu kandungnya, dan ada yang mengatakan yang dimaksudkan adalah ibu persusuan. Ada yang menawi wasoh ibu awal, yang benar adalah yang pertama yaitu ibu nasab. Kemudian dari Zainab Al-Qafiyah, dan Zainab ini adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud radallahu anhu wa anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan-perhiasan kalian. Qalat Zainab bin Qista, aku pulang setelah mendengar hadis Nabi tadi, aku pulang menemui Abdullah bin Mas'ud. Dan aku katakan kepadanya, perlu diketahui bahasanya Ibu Mas'ud itu secara ekonomi tergolong kuat, pas-pasan, sedangkan istrinya itu wanita kaya. Maka istrinya, istri Ibu Mas'ud berkata kepada suami, inna ka'udhul khafifu dan terlihati lu suamiku, kau ini laki-laki miskin, kau ini laki-laki yang sedikit duitnya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan kami para perempuan untuk bersedekah. Maka Fatih dari suamiku datanglah ke Milanan, bertanyalah kepada Faidana Zalika Yujizibu Andi. Jika dengan bersedekah kepada itu sudah mencukupiku, berarti aku sudah melaksanakan perintah Nabi tadi, maka aku akan bersedekah kepada Faidah. Jika nasib sesuatu itu belum terhitung melaksanakan perintah bersedekah suatu hari lalu, ya maka jangan sedekahnya yang kasihkan kepada orang lain. Respon dari suami Abdullah dan kosa saya datang kemudian. Dan akhirnya aku berangkat, dan ternyata ketika itu ada seorang perempuan Ansar di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keperluan dia sama dengan keperluan. Mau tanya, sedekah sama suami itu sudah sedekah ataukah belum? Jadi ada banyak wanita kaya dengan suami miskin, dan ada dua umat minimal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada diri beliau wibawa. Hanya bilalah yang keluar dari rumah Nabi memilih kami. Lantas kami sampaikan pada Bilal kawan kami Rasulullah SAW dan informasikan kepada Rasul ada dua orang perempuan di depan pintu di rumah Nabi, dan perempuan yang bertanya apakah bersedekah kepada suami dan anak-anak suami itu sudah mencukupi dan berlaku sudah melaksanakan perintah bersedekah, dan tolong jangan sampaikan kepada Nabi siapakah kami. Bilal pun masuk memenuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul, namun respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manhuman, siapa dua orang yang bertanya itu. Akhirnya kalau kita nanya Nabi, ya kita mau tidak mau siapa. Padahal pesannya jangan kabari siapa kami. Minta Nabi tidak boleh ditolak. Nabi tanya, ya harus dijawab. Wajib dijawab. Kaca bilang seorang Ansor, seorang wanita Ansor dan Zainah. Jadi di masa Nabi, perempuan yang namanya Zainah banyak. Ada 4 atau 5 perempuan namanya Zainah. Ada Zainab putrinya Nabi, dan Zainab ini istrinya Ibu Mas'ud dan yang lain. Rasulullah SAW bertanya, ayu Zainab, Zainab yang mana? Yang datang bertanya itu. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjawab lalu mahal suami soal istri yang bersedekah sama suaminya terdapat dua bahan, ajlu qorobati wa ajlu sadaqati, yaitu pahala bersedekah dan pahala berbuat baik dengan orang yang dekat, berbuat baik kepada orang yang dekat. Dalam hal ini suaminya sendiri dan anak-anaknya. Untuk kata berakhir kita oleh Abu Dhan Muslim. Berdasarkan berita yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah.